Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa JTV di studio yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam suasana yaitu penuh rahman rahimnya Gusti Allah. Semoga kita senantiasa dilimpahkan olehnya nikmat, karunia, ridho dan inayahnya. Amin. Amin. Dan pemirsa JTV dimanapun berada, baik di rumah ataupun di dalam perjalanan atau dimanapun, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa ketemu dalam suasana yang indah, yaitu memperdalam kajian Islam kita yang lagi semarak kali ini dibicarakan, yaitu tentang masalah poligami. Lo kok sudah tahu? Poligami, ya. Satu hal yang paling ditakutkan oleh seorang wanita dan sesuatu yang kadang juga memang tidak dikehendaki tetapi memang harus terjadi pada diri seorang anak manusia. Kenapa Bu kira-kira jumlah wanita itu 3 kali lipat jumlah laki-laki saat ini? 1 banding kalah kan ya wong lanang ya, 1 banding 3 ya. Tetapi sebelum kajian ini ke sana, marilah kita seperti biasanya menyaksikan fragmen dari teman-teman kita berikut ini. Ibu. Waalaikumsalam. Tambah ayu-ayu merah putih kayak agar-agar kemerdekaan. Tapi ini Bu Ibu, aku ingin ndelok TV. Iki ono kabar masalah poligami. Nah, aku iki bingung. Sing bener iku oleh apa enggak? Tapi ya iki ku wong lanang marani bojone dik, ayo dik. Jarene wedok sik Mas Frei 15 dino. Lho iki lho nasane selanang sih. Rabi maneh gak oleh Bu. Lah iki sing bener pundi? Lah wonten. Sing maneh bingung-bingung ngrungokno musik ae. Musik. Jok ngageti. Ya iki lho, ana berita apik. Ana wong rabi maneh. Endi? Iki lho. Kesunatan iki. Iki lho sunatan iki. Iya iya iya terus. Heran yo. Pas-pas kok repot kabeh. Heeh. Yo hebat wong iki iso mempengaruhi pikirane wong-wong. Nek aku sih dipikir-pikir yo sori ae. Sudi. Loh, sik ya, sampe nunggu sih. Karepe sampean iki gak setuju ada anak wong lanang poligami. Gak setuju. Loh, ketemu pirang pasal sampean gak ngoleh. Gak sak gampang iku. Lah saiki ngene lho. Agama memperbolehkan ya, Ibu. Iya. Agama memperbolehkan. Dalam undang-undang juga gak ada. Sak sampean gak oleh iku opo alasane? Selama gak ada yang dirugikan is oke, okay, gak masalah. Gak sak gampang iku. Takono ta, Ibu-ibu nang ngene. Wis salah. Pokoknya, aku gak mau kalau cintaku diduakan. Ya diempatkan kan gak apa-apa. Gak mau. Pokoknya kalau gitu, ya pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Nah, mana aku tak mulai. Pertina, bojoku kok pas neko-neko poligami. Kok gak ada poliandri ya? Harus mudewer, mulai. Ya, wis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lisa. Wong wedok iki pancen makhluk wong paling aneh. Bayangno ta ibu-ibu. Aku gak lapo-lapo iki dicemburui ambek bojoku. Dan iya aku lapo-lapo. Tambah domelin entek-entekan aku. Repot ini iki. Tak dadi wong wedok maren. Sik tak lungguh, lungguh sentenang. Ojo rame ae, tarik nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Nah, saiki permasalahane apa ngomongno? Apa? Kok seneng kok mati nang ngene? Oh iya, tak mesti. Permasalahanmu apa? Ini lho, aku sumpek nang omahe. Bendino bojoku ngomel ae. Wis masake gak tau enak. Untung gak tak sawat cowek iki. Aku dicurigai jarine aku duwe wong wedok simpenan maneh. Wong wedok simpenan, heeh. Padahal aku iki setia mbek dhek. Selingkuh setiap saat gitu. Ya bener-bener setia aku wis gak ono wedokan maneh. Lah terus? Lah saiki giliran aku kepengin poligami, aku ngomong nang bojoku tambah disemprot tentekan aku. Lah kon kate poligami wong biayani sak dino 1000 ae gak tau. Lho, kliru kon tak bayar 500. Jarine aku iki wong lanang sing gak tau diri. Wis duwe bojo siji, sik kepengin kawin maneh. Saiki ngene lho. Masalah poligami iki wayahe memang rame saiki Bibu nggih. Yeah. Memang rame. Apa bener sih poliponik iku Apa poliponik ku sing gone wong loro iku lek poliklinik. Poliklinik. Poligami. Poligami iku memang lagi marak-maraknya dibicarakan masyarakat. Gak TV, gak radio, gak koran kabeh membicarakan masalah poligami. Pemerintah mau membuat pasal tentang poligami. Agama tapi memperbolehkan. Nah, iki sebenere apa? Saiki ana pengajian nang Bunyai. Nah, saiki apa nak kene cangkruk ngrungokno takon, apa oleh poligami? Iya, iya. Agama memperbolehkan bagaimana dengan negara? Iya, pendapat ibu-ibu mangke. Bener, bener. Monggo. Ayo tak takon oleh Bunyai bisa ditelat. Ya wis. Baik, ibu-ibu sekalian dan pemirsa JTV di rumah, kita kali ini benar-benar bagaimana dituntut satu sikap yang arif yang kita pernah pelajari di sesi sikap kearifan, bagaimana menghadapi sesuatu problem yang saat ini lagi marak dibicarakan tentang poligami ini. Poligami, saya akan mengupas dan melihat, menganalisa dari kacamata agama. Sejarah daripada diturunnya ayat Al-Quran mengenai poligami ini. Dasar hukum yang diberikan mengenai poligami itu diberikan oleh Allah karena mengingat. Sebelum Islam datang, poligami ini sudah banyak terjadi. Dan satu orang itu istrinya ada yang 60, ada yang 70 sebelum zaman Islam datang. Ada yang istrinya 300, ada yang istrinya bahkan sampai 700. Sampean bingung enggak piye ngilire? Ini sejarah dulu. Supaya kita benar-benar bisa ngeh, benar-benar bisa paham kenapa Islam itu memperbolehkan poligami. Dasar hukum yang begitu didasari dengan ayat Al-Quran wahyu Allah ini diturunkan. Poligami yaitu untuk membatasi poligami yang pernah terjadi sebelum Islam datang. 700 sampai 600, 300 dan sebagainya, itu ketika Islam datang dibatasi hanya maksimal 4. Fankihu matabalakum minan nisa masna wasulasa wadhuba'a. Kalimat ini perhatikan baik-baik. Para bapak-bapak yang di rumah, barangkali lagi menyaksikan studio CTV yang indah ini, maka mari kita mendengarkan dengan hati dan keimanan. Saya akan pelankan penjelasan ini supaya benar-benar nalar kita bisa menangkap, ya. Kawinilah wanita yang engkau sukai. 2, 3, atau 4. Kalimat ini belum selesai, Pak, masih koma. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Tetapi kalau engkau takut untuk tidak bisa berlaku adil, maka kawinlah. Berarti apa? Analisa tentang ayat Al-Quran ini, poligami di dalam Islam tidak pernah dianjurkan, tetapi juga tidak dilarang. Mari kita menyikapi dengan secara nalar yang penuh dengan kajian tentang keislaman. Jangan berdasarkan yang lain. Jangan hanya karena kita sama-sama perasaan wanita, lalu kita hanya berpikir berdasarkan perasaan ego kita yang ke depan, lalu menyalahkan sana sini tentang poligami. Ini orang Islam, kita ini umat Islam. Mari segala sesuatu permasalahan kita kembalikan kepada Al-Quran. Betul atau tidak? Ya, jadi bagaimana Bu? Intinya poligami itu boleh tidak? Boleh. Kalau Bapak poligami boleh tidak? Ya. Itu bagus, betul itu. Loh betul. Begitu juga saya. Saya menghukumi bahwa menurut Al-Quran, merujuk pada ayat Al-Quran, bahwa poligami itu boleh. Tetapi kita ya, kita ini yang diamanai pasangan hidup. Suami itu pasangan hidup kita itu, hak milik atau hak pakai? Terlalu sombong kalau bilang hak milik itu gak boleh ya. Hak pakai ya. Kalau kita ngomong hak milik itu melangkai Gusti Allah. Karena yang punya kemilikan, hak kemilikan itu hanya Ayo saya tanya sekali lagi, suamimu itu hak milik atau hak pakai? Kasihan deh kita. Cuman punya hak pakai dah. Hak pakai. Maka karena cuman milik apa punya hak pakai, kalau diminta orang mokong. Justru karena kita itu punya hak pakai, diamanai oleh Gusti Allah, maka jagalah baik-baik supaya tidak diminta orang. Bu, lah kok dikekno sampean iku temenan ta ya apa? Cek. Ngomong aja cocok. Ya, kembali kepada satu masalah ya, poligami. Kita punya hak pakai, diamanai oleh Gusti Allah. Nah, sekarang lepas daripada membicarakan poligami, biarlah memang itu sudah aturannya seperti itu. Tetapi yang harus kita mengerti, kenapa Islam memperbolehkan poligami? Ada manfaatnya tidak poligami? Ayo, jawab jujur. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Buat keluarga, Bu. Buat siapa? Iya, menghindari perzina. Kenapa kita mesti ribut poligami? Sementara perzinaan terjadi setiap hari, dari setiap hotel ke hotel, dari kantor ke kantor, dari setiap rumah ke rumah, dari rumah bordil ke rumah bordil lain. Perzinaan itulah yang justrunya harus dilarang keras di bumi Indonesia ini. Tetapi kenapa justru poligami yang sudah boleh-boleh ternyata? Kenapa harus kita ributkan? Perzinaan itu yang seharusnya dilarang. Jelas-jelas Al-Quran melarang. Betul tidak? Betul atau benar? Nah, ini adalah satu jalan yang amat buruk. Nah, maka ibu-ibu dalam menghadapi problema yang umum ya, satu gosip, jangan langsung menyikapi justru yang sengaja kita hembuskan yang malah menjadikan gibah bagi diri seorang anak manusia. Tahu gibah? Ada satu orang poligami, dibicarakan seluruh Indonesia. Apa untungnya bagi kita, saya tanya? Tidak ada. Justru dosa kalau kita melakukan gibah. Wong sudah sesuai dengan Al-Quran kok dikatakan. Kalau toh masalah mereka ada satu orang yang poligami, itu urusan pribadi masing-masing. Mari kita bijaksana menyikapi hal ini. Orang Islam jangan gampang diombang-ambingkan oleh satu gosip, oleh satu masalah yang demikian dibuat hebatnya, dibuat gencar-gencarnya, lalu timbul dari kita itu apa? Gibah, bahkan hujatan, bahkan satu makian kepada diri seorang Islam yang lain. Dosa atau tidak? Kenapa kita suka? Yuk mari kita bernalar, pikir kita ini secara dewasa, secara gamblang. Saya bukan pro begitu saja, tetapi ini adalah Al-Quran. So saya hakul yakin, Gusti Allah menurunkan ayat Al-Quran, itu pasti ada manfaat untuk manusia itu sendiri, betul? Ya jelas. Sekarang untuk apa sih sebetulnya itu diperuntukkan siapa toh? Orang poligami itu yang benar-benar takut dengan perzinaan. Kemudian apa? Benar-benar dia menginginkan satu apa? Manfaat. Ya kalau orang itu misalnya dikatakan mudaratnya lebih besar, ya jangan ambil. Kalau misalnya dia takut tidak berlaku adil, ya jangan melakukan poligami. Begitu saja kok repot. Yang terpenting justru apa? Anda ributkan poligaminya orang lain, jangan-jangan suami kita udah hilang duluan, kapok loh. Betul tidak? Mari yuk kita sikapi. Sekarang apa? Gak usah ngurusi yang lain. Mari kita urusi rumah tangga kita sendiri. Saya lebih jauh mengamati ya, lebih bagus dalam diri kita itu ada apa? Yaitu tindakan pencegahan supaya suami kita tidak melakukan poligami. Itu jauh lebih indah, betul tidak? Betul tidak? Solusinya mau tahu? Pencegahan itu lebih bagus daripada pengobatan. Sudahlah, hukum itu memang sudah terjadi demikian dan kita hakul yakin semuanya percaya dengan Al-Quran. Supaya tidak menimbulkan huru-hara, gibah, fitnah, dan lain-lain. Yang terpenting sebagai umat Islam, kita harus arif bijaksana menghadapi satu problematika yang sedang terjadi dalam diri anak manusia. Yang terpenting bagi diri kita adalah bagaimana supaya suami kita itu setia kepada kita dan kepada keluarga dan tidak sampai melakukan poli. Kira-kira caranya bagaimana, Bu? Lek ngomong pelayanan Bu, servis Bu, betul? Nah pertanyaannya, sudahkah kita menservis suami kita dengan bagus? Ya, bapak-bapak bilang belum ah. Ayo, sudah atau belum? Kita cek, ngomong gampang. Ya ibu, saya tanya ya, saya kagum ya. Ibu-ibu begitu indah ya, karena tahu mau disuting JTV ya. Ngwacae ayu-ayu ya. Sitoke wabang, sitoke puwuteh. Satu hal, keanggunan, keindahan, kecantikan, kemolekan, rapi, indah engkau suguhkan dengan manis. Sekarang pertanyaan sederhana. Ya, pertanyaan sederhana. Apakah di rumah engkau seperti ini? Mari kita jujur bicara kepada hati nurani kita. Menginginkan suami mencintai kita, tidak sampai melakukan poligami. Maka saudaraku tercinta, kembali merujuk pada hadis Rasulullah. Seorang wanita, kalau ingin dicintai suami seutuhnya, menjadi wanita salihah, maka yang pertama jalan ya, semoga kita bisa mendengarkan keimanan dan hati. Barang siapa mendengarkan pengajian dengan serius, dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengaminkan doa kita. Maka dengarkanlah dengan keimanan dan hati, aja ngomong dewe supaya apa barokah. Saudara saya kasih tahu. Satu, kalau mau rumah tangga utuh, suami tidak mau melakukan pelencengan sana sini, yang pertama kita harus bangun solusi. Saya lebih bisa bicara, lebih senang bicara tentang solusi daripada tentang membicarakan masalah itu sendiri. Masalah dalam setiap kehidupan itu akan selalu ada, betul? Ya kebetulan itu masalahnya tentang poligami. Banyak lagi masalah-masalah yang perlu perhatian daripada itu. Maka khususnya masalah poligami ini kita mencegah, antisipasi. Yaitu bagaimana kita menjadi wanita yang solihah, wanita yang bisa menjadi sinar di dalam rumah tangga kita. Yang pertama caranya adalah wa in nadarta ilaiha saratka. Lek didelok wong lanang nyedepake. Piye kowe? Ripun panjenengan? Ayo, mari kita bicara dengan nurani kita. Apakah senantiasa kita menyedapkan, bukan hanya dandanan loh bu, menyedapkan itu. Tapi le, perahu kamu pecuca, pecucu kayak silip, no? Silite pitei loh. Sapa wong lanang sing seneng, eh? Wong lanang teka oma, assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Meneng eh, sing lanang ya Allah. Wong lanang biasanya gak gelem rame bu. Hati-hati nih. Ini yang tidak disadari oleh wanita. Saya berbicara demikian bukan menjatuhkan kita sama wanita, tapi justru saya mengajak strategi indah bagaimana merkinah mawaddah warahmah. Sekali yang tidak terlihat oleh kita, tidak tersadari oleh kita, di mana apa? Yang ada kita hanya menuntut kepada pasangan untuk mencintai, tetapi sementara kita tidak pandai memberi kepada pasangan kita. Ayo benar atau benar? Benar atau benar? Ayo mari kita uncai secara jujur bersama-sama. Kita sementara pergi keluar dengan dandanan yang begitu anggun, api, rapi, indah, mempesona. Sementara di rumah, suamimu cuma sukui daster suwek belakang. Sapa sing ini? Bareng neng gone stasiun JTV. Sing lanang delok wong ayu-ayu. Bareng delok teko omah ya, awake ya dhisik iku bodine kaya gitu. Saiki bodine wis kaya gitar solo mbleuwen nduk kaunter. Mari ngono bojone teko nggone omah, teko kantor. Assalamualaikum, Ma. Sing wedok sik turu ning ruang tamu njepu aplak gedhe ngene. Pikir dong mikir. Itu sikap loh, bukan lagi apa. Tidak mengenakkan dipandang mata. Bojone ngomong, ya Allah, iki bojoku tambok deku. Jangan ya bu, jangan ya. Neng mbak, neng omah gak daster monggo, panjenengan gak daster. Tapi lek bojomu mulai, dandano sing rapi kayak gini. Engko protes meneh lho, aku engko lek berubah kan isin. Biasane gak ngene engko ditekoki bare lunga nang ndi mangono. Ada yang banyak protes itu. Itu terjadi kenapa? Karena panjenengan gak gelem dandan. Sampai tak kandani to, Bu. Bojoku itu lho nang omahe sampai ngomong, "Ma, jangan sekali-kali beli daster ya, Ma." Sampai kayak ngono. Itu bagaimana? Kita harus mawas diri. Perhatikan baik-baik keindahan tubuh kita. Aset buat wanita, Jo. Ngerti mboten? Wong lanang itu kan suka keindahan. Bareng sampean wis bobrot kabeh ngene, sing lanang cuma nyanyi batin. Wajahmu adulu. Senyummu adulu manis sekali. Pandangan matamu bercahaya, tetapi kini jauh berbeda. Oh, kasihan deh lo. Dulu kaya Madonna, sekarang kaya Mak Lampir. Ayo, kembali kita ingat ya, pencegahan terhadap poligami. Mari kita suguhkan yang terindah untuk suami kita. Wes, kita enggak usah ribut sing poligami ben poligami. Sing penting keluarga kita mboten ngono wae kok repot nggih mboten. Suguhkan yang terindah. Setiap kali kata yang keluar dari seorang istri adalah kelemah lembutan kepada pasangan, bukan bentak-bentak kepada pasangan. Pak, wedi bojomu, bener mboten? Pak, baru datang ya Pak. Aduh, Bapak keringatnya banyak sekali. Tak usapi ya Pak. Ya kayak mana itu apa? Ya telan. Bagaimana memperindah penampilan. Lek gak gelem ya sudah, gak apa-apa. Tapi hati-hati. Saya cuma mengingatkan, seorang suami sekarang zaman milenium bukan hanya dituntut apa ini, tetapi dituntut pandai menservis luar dalam. Outer beauty, kecantikan luar perlu. Panjenengan nek kepengin senam, monggo senam. Kepengin cantik ke salon yang punya duit, monggo. Sing gak duwe duit gawe njet pupur ben putih. Enggak perlu mahal, Bu. Dandan rapi enggak perlu mahal. Bu Mewa pakaiannya enggak ada yang mahal, biasa-biasa saja. Tetapi kalau pandai untuk membentuk warna, menserasikan ini, matching yo, betul tidak? Jadi cantik juga, dasarnya udah cantik lagi, ya. Loh, coba lihat, nggak harus mahal kok. Tuh gelang harga cuman goceng, tau goceng? 5.000, tetapi nempel di kulit mulus begini, oh. Tidak harus yang mewah-mewah, tidak harus yang mahal-mahal. Yang penting apa? Suami suka, betul tidak? Yang kedua yang tidak kalah penting dari outer beauty, kecantikan luar adalah kecantikan batin, inner beauty-mu, kelemah lembutan, mengerti, tanggap terhadap suami. Maka insya Allah, aduh, suami mana yang tega melakukan poligami, Bu? Betul napa mboten? Leres napa mboten? Tapi lek perahu panen neng omah panggap monyong lu. Ya, suami delok iku aras-arasen. Wes timbangane aku dipecutani terus ngono, disukui brutu terus ngono. Mendingan gua golek wong liya apa sing sekane sem. Begitu Bu, kita mau monyong dateng langsung tarik. Aja sering. Wis tau asem kecut itu lho ya. Ini kukusan tarik supaya masuk. Oke. Wa in amar taha atau atka, yang kedua. Kalau diperintah suami taat. Ojo kakean. Bapak elu ngomong, Bu, tulung pundut nerokok ning gone ndukur TV. Pak, sampean gak ngerti wong wedok repot ya, mulai isuk sampai sore koyo ngene, njupuk ngene ora duwe sikil dhewe. Eh njupuk po timbangane ngongkon-ngongkon aku sedina sedina ora tau leren. Ya Allah, sing lanang arep nyawi bingung. Betul tidak? Ndak. Ini salah satu cara ya. Maka jangan sekali-kali, mari yuk kita antisipasi suami kita supaya saya tidak melakukan tindakan yang tidak kita ingin. Sudah, sekarang mulai sekarang jangan ribut poligami. Yang penting adalah menjaga diri dan keluarga kita supaya suami hanya mencintai kita seorang. Setuju? Oke. Ayo saya kita kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Umahat Asalam Citra Fajar Golof Sidoarjo ingin menanyakan kepada Ustazah, apa yang menyebabkan masyarakat kita itu tidak setuju dengan poligami? Padahal dalam nas jelas kehalalannya, seperti halnya puasa kita mau, zakat kita mau, haji dengan biaya yang mahal mau. Tapi kenapa untuk poligami kita agak berat melakukannya? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gampang. Jawabannya cukup menegangkan. Satu, berhubungan dengan perasaan seorang wanita. Itu satu-satu ya. Kedua, yaitu salah-salah kapran yang tadi saya katakan. Sementara ya, yang zina dibiarkan begitu saja, sementara yang justru nurut Al-Quran yang sudah aturannya dianggap aneh. Ini yang aneh itu sebetulnya bukan Al-Qur'annya, tetapi otak kotor manusia itu yang belum mampu memahami kesucian Al-Qur'an. Kalau memang kita belum bisa menerima, ya sudah menengok begitu loh. Ya supaya kami kita nggak sampai poligami, tapi jangan menyalahkan hukumnya. Ini kita nggak boleh. Jadi apa? Ketua, karena memang belum umum di Indonesia ini. Ya kalau di Arab itu uang itu ya. Apat gitu ya. Saya pernah terjadi ketika saya di Mekah itu ya. Saya sama suami saya itu belanja. Terus apa? Itu orang Arab itu yang jualan tuh bilang, ente, nih ente nih istri ente. Dia bilang begitu. Iya, suami saya bilang gitu. Istrinya berapa? Satu, suami saya bilang gitu. Satu, kurang tiga. Bilang gitu. Saya yang sanggup. Ayo ngomong. Arek berhenti buru isek gak kenal. Apa wis gak kurang apa-apa? Aman saya kan gak ngerti. Langsung aja tangan. Itu karena belum terbiasa saja dan memang ini yang berhubungan dengan perasaan. Egonya yang berbicara maka masih sulit menerima. Betul tidak? Dan masyarakat memang belum memasyarakat. Tetapi ya memang yang paling ideal ibu, yang paling enak itu satu lawan satu. Betul tidak? Tapi kalau sekarang kita yuk berpikir dewasa. Kalau atau ada orang poligami, jangan dipandang aneh gitu loh. Itu hal yang biasa saja. Nah, daripada berzina, dari hotel ke hotel, dari kotek ke kotek, dari losmen ke losmen, kantor ke kantor, dari rumah ke rumah lah, enggak hubrah, iya toh. Ya yang mengundang azab Allah justru kemaksiatan. Tapi kalau poligami, itu tidak ada dosa sebetulnya. Kenapa mesti dibuat-buatkan? Ya ibu-ibu, ya. Tetap, ya. Daripada kita ribut, energi negatif habis kita, itu mengeluarkan energi-energi yang tidak bagus. Bergibah, membicarakan orang lain, energi kita keluar, ya. Mendingan kita, yaitu apa? Membangun energi positif, supaya tidak apa? Memikirkan orang lain, kekurangan lah. Sementara kenapa ada orang satu poligami ada semua kok ribut ya? Karena belum gede rasaan seseorang, terutama di Indonesia ini, belum mampu yaitu bersikap dewasa untuk menghadapi segala permasalahan ya. Karena misalnya yang poligami ini misalnya tokoh yang sangat diidolakan, nah kita itu tidak mau menerima sisi kekurangan daripada tokoh itu. Lah ya tokoh itu juga manusia. Kita hanya mau nerima sisi malaikatnya bahwa tokoh itu harus benar segalanya, enggak bisa, men. Betul tidak? Boten saged, Bu. Betul tidak? Tapi di sisi lain seorang tokoh itu juga manu, ustaz juga manu, ustazah juga manu, pemimpin juga manu. Begitu aja kok ribut. Ya mulai saiki enggak usah ribut-ribut, ya. Satu poligami itu sudah sesuai dengan aturan Al-Quran. Masalah dia mau berbuat adil atau tidak, mau berlaku adil atau tidak, jangan memvonis manusia lain. Allah yang berhak memvonis manusia itu, betul tidak? Kita ini pemikiran secara dewasa loh, bukan saya pro. Oh bojoku lek poligami lek iso yo aja kan ngoten gitu. Tetapi apa? Tapi kalau memang harus terjadi, itu di luar batas kemampuan anak manusia. Ya kemampuan untuk adil itu dimakfu oleh Gusti Allah karena tidak mungkin manusia itu berlaku adil karena itu sudah di luar batas kemampuan anak manusia. Justru ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang maha adil, nggih Bu nggih. Ya. Pengajian Al-Hikmah Kertajaya Ibu ya. Mungkin tanggal 16 nanti Ibu ceramah di Kertajaya ya Bu. Saya enggak tahu jadwal lalu. Oh iya. Saya ingat. Syukur kalau Ibu ingat. Iya. Enggak, saya mau menanyakan Ibu ya. Seandainya seorang wanita itu dipoligami, kan berarti itu suatu cobaan juga. Ya. Dan untuk menjadi ikhlas, ya. Itu bagaimana Ibu? Karena saya tahu bahwa kalau seorang wanita itu ikhlas di poligami, surga jaminannya. Nah itu bagaimana doanya untuk menjadi ikhlas Ibu? Ya. Ya, okay. Hanya itu aja pertanyaan saya. Iya, pertanyaannya juga gampang ini ya, tapi jawabannya ya rada angel ya. Nah, untuk menjadi ikhlas, Bu, manusia di poligami itu tidak ada yang mungkin langsung ikhlas, betul tidak? Karena pada hakikatnya wanita mana yang mau di madu, sampean lek lagu kok pinter ya. Nah, Al-Qur'an angel ya. Pada hakikatnya, Bu, manusia itu dalam segala hal tidak ada yang langsung bisa ikhlas. Ikhlas itu proses dan hasilnya ikhlas itu tidak bisa ditampakkan dari mata lho, Bu. Nggih, mboten? Ikhlas itu tidak bisa dipandang dari mata. Ikhlas itu ada sesuatu masalah dengan hati. Hanya beliaunya yang tahu dan Allah yang maha tahu tentang keikhlasan seorang anak manusia. Lah, untuk menjadi ikhlas tentunya ini perlu penalaran yang betul-betul membuka hati, bahwa di mana kita punya prinsip konsep yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa apa? Kita ini milik Allah, suami kita ini milik Allah, kepadanya kita kembali. Ya, kalau dipundutnya oleh Gusti Allah dengan cara dibagi, ya itulah kehendak Allah. Loh, itu tangan Allah juga yang bercampur di situ. Jadi jangan dipikir loh, seharusnya seorang suami itu sebetulnya mungkin juga dia kan juga manusia ya. Seharusnya mereka itu juga berat loh membagi cinta itu. Untukmu 50, untukmu. Itu tidak gampang, betul tidak, Bu? Nah, itu memang apa ya? Sesuatu yang berat untuk dilakukan tetapi harus terjadi, maka hanya satu-satunya jalan kalau sudah begitu, ya bagaimana jalan itu apa? Yaitu bisa untuk ikhlas. Ikhlas itu ya dengan cara apa tadi? Konsepnya yang benar. Jadi benar-benar ya Allah, saya pasrahkan semuanya ini kepadamu ya Allah. Tuntun kami di jalanmu ya Allah. Ya kembalikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Begitu. Jadi apa ya, ini memang sudah kehendak. Ya kalau sudah terjadi kan memang itu sudah dikendaki oleh suami kita. Kemudian Allah itu cuma mengiyakan begitu saja. Maka apa satu-satunya jalan ya? Jangan mencaci maki, jangan apa, jangan itu, malah ini. Kadang-kadang karena keperasaan sakit ya, seorang wanita akhirnya apa? Menyebar aib suami kemana-mana. Itu justru yang dilarang. Betul tidak? Cukup aja simpan ya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana ini yang terbaik Pak, bagaimana ini ya. Itu memang kalau memang sudah harus terjadi, dan itu tidak gampang memang Bu, ini teori. Prakteknya, oh saya tahu itu tidak gampang, walaupun saya belum mengalami dipoligami oleh suami. Tapi ya Allah, ini mungkin aja pastilah berat. Jangankan poligami, wong bojone awak dhewe ndelok nglirik wong wedok ngene, kita ngomong, "Mas ya apa ayu?" Dhek jawab jujur, kita ngamuk kok. Ayu ngono kita ngamuk Betul tidak? Nah, tapi lek dhek ngomong, "Meneng ae." Iya, ngono seneng ae. Wong wedok pancen seneng dibohongi kok ya. Makanya ya, kalau memang cantik biarin suami kita ngomong cantik. Emang kenapa? Ayo, betul tidak? Nah, ini loh Bu, perlu satu kelegawan. Itu tidak gampang. Kalau ditanya saya bagaimana supaya ikhlas di poligami, aku durung tahu ngalami ya, bingung. Iya toh? Tentunya ya bagaimana kita ikhlas ketika mungkin saja ya, ketika suami dipundut Allah, atau ketika suami bagaimana ya, itu mungkin prosesnya mungkin agak sama, yaitu pada konsep kembali innalillahi wa inna ilaihi. Itu saja Ibu, kalau tidak demikian ya kita berat terus dong ya. Oke, mungkin kajian kita hari ini kita cukupkan dulu. Bu, saya doakan semoga suami kita tidak sampai poligami ya. Amin. Dan semoga kita bisa menjaga diri kita sebagai seorang wanita, senantiasa bisa untuk menjadi wanita yang solihah, sehingga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah ya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku dalam